Mengapa ada sebagian manusia yang awam, tidak memiliki ilmu sihir atau sejenisnya, dapat mudah melihat syaitan dan sejenisnya, yang syaitan itu mengganggunya dan manusia itu pun ketakutan. Itu bukan kelebihan, itu penyakit. Ya, jangan dianggap itu kelebihan. Itu orang tidak normal. Ya, itu menunjukkan bahwa syaitan suka mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni." Sesungguhnya itu adalah syaitan suka menakut-nakuti wali-wali Allah. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Nah. Ya, takutlah kalian kepadaku. Seorang yang suka melihat hal-hal yang seperti ini itu seorang tidak normal. Nah, maka hendaknya dia banyak-banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia meruqyah dirinya dan dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan syaitan tersebut, jangan dia membiarkan hal tersebut. Ya, dan memeliharanya, khawatir jangan sampai syaitan itu punya kesempatan lalu kemudian memudaratkan diri orang tersebut. Nah,